بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاثة ونصب السبابة، وفي لفظ وقبض أصابعه الثلاثة ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى. ذكره مسلم عن ابن عمر. Pasal petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau alaihi salatu wasallam kalau duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, wa dhamma asabi'ahu tsalasa, dan beliau dhamma menggenggam tiga jari jemarinya. Barakallahu fikum. Wa nasaba as-sababah, dan beliau menegakkan as-sababah. Wa fi lafdin wa qabada asabi'ahu thalathah wa wada'a yadahu al-yusra ala fakhidh al-yusra. Demikian modelnya. Pembahasan kita kemarin cuma dua, barakallahu fikum, dua yang digenggam, kemudian jari tengah dengan induk jari bersatu. Seperti ini modelnya. Dan jari telunjuk memberikan isyarat. Barakallahu fikum. Sekarang model yang lain adalah tiga-tiganya digenggam. Barakallahu fikum, digenggam dengan mana? Yang mana? Wa ma qawlu fi ba'di al-fadhihi, itu. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasyahud al-akhir jalasa mutawarrikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau duduk tasyahud yang terakhir, jalasa mutawarrikan, artinya beliau oleh salatu wasallam duduk langsung ke tanah, tidak menduduki kakinya. Karena kalau menduduki kaki kiri itu namanya iftirash. Kalau duduk langsung di tanah namanya tawarruk. Baik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk tasyahud, untuk tasyahud terakhir beliau duduk tawarruk. Wa kana yufdi biwarikihi ilal ard. Dan beliau melengketkan pantat beliau ke tanah. Tidak disangga oleh kaki kiri. Wa yukhriju qadamahu min nahiyatin wahidah. Dan beliau mengeluarkan kakinya dari di arah yang satu, ke kanan semuanya. Fahada ahdal wujih thalatha. Ini adalah satu dari tiga jenis, barakallahu fikum, cara duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allati ruwiyat anhu sallallahu alaihi wasallam fit tawarruk, yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tawarruk. Dakrahu Abu Dawud di hadithi Abi Humaid As-Sa'idi min tarik Abdullah ibn Lahi'ah. Waqad dakara Abu Hatim fi sahihihi hadhihi sifata min hadithi Abi Humaid As-Sa'idi min gari tarik ibn Lahi'ah. Waqad taqaddama hadithu. Fahada ahadul wujuhi thalatha. Ini adalah satu dari tiga bentuk tasyahud Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari beliau dalam masalah tawarruk. Dakarahu Abu Daud. Barakallahu fikum. Dakarahu Abu Daud. Paham insyaallah tiga jenis ini. Pertama seperti tawarruknya biasa kita. Baik. Yang kedua, beliau memasukkan kaki kirinya di antara pahanya. Paham? Memasukkan di antara paha dan betisnya. Dan kaki kanan beliau ke belakang, bukan ditegakkan. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga ini, ke samping semuanya. Barakallahu fikum. Ke samping semuanya, ke samping kanan semuanya. Dzakarahu Abu Daud, disebutkan oleh Imam Abu Daud min hadithi Abi Humaid As-Sa'idi min tariq Abdullah bin Lahiyah, dari Abi Humaid As-Sa'idi dari jalan Ibnu Lahiyah. Wa dzakarahu Abu Hatim fi sahihi hadhihi sifata min hadithi Abi Humaid As-Sa'idi min ghairi tariq Ibnu Lahiyah. Karena sebagian ulama kita menganggap bahwa hadis Abdullah bin Lahiyah itu lemah, waqad taqaddama hadithu. Al-wajhu tsani, ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. Ini yang ma'ruf, barakallahu fikum. Ini yang ma'ruf, yang biasa dan maklum yang kita lakukan. Rata-rata kita melakukan ini. Beliau alaihi salatu wassalam kalau duduk untuk tasyahud terakhir, قدم رجله اليسرى, barakallahu fikum, dimajukan sedikit kaki kirinya, geser ke kanan. Wana sabal yumna, dan kaki kanan ditegakkan. Telapak kaki kanan ditegakkan. Waqa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk langsung di tanah. Fahada wal mawaqifu lil awwali fil julusi alal warik. Al muwafiqu lil awwal. Fahada wal muwafiqu lil awwal min al julusi alal warik. Ini contoh yang pertama sesungguhnya untuk pembahasan tentang tata cara duduk tawarruk. Wa fihi ziyadatu wasfin fi hay'atil qadamaini lam tata'arrad ar-riwayatul ula laha. Al-wajhu tsalith ma dzakarahu muslimin fi sahihihi min hadithi Abdullah ibn Zubair annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu qadamahu al-yusra baina fakhidhihi. Ini contoh yang ketiga atau model yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan telapak kakinya di antara paha dan betis beliau. Baik. Wa yafrishu qadamahu al-yumna, dan membentangkan telapak kakinya ke belakang, kaki kanannya. Wa hadhihi hiya sifatul lati ikhtaraha Abu al-Qasim al-Khiraqi fi mukhtasarihi. Dan inilah yang dipilih, cara yang seperti ini, tawarruk yang seperti yang dipilih oleh Abu al-Qasim al-Khiraqi dalam kitabnya Al-Mukhtasar. Wahada mukhalifun lissifataini al-ulayaini fi ikhrajil yusra min janibil ayman. Ini barakallahu fikum tentunya menyelisihi atau yakni berbeda dengan tata cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kaki kanannya dan kirinya di satu arah ke kanan. Wa fi nasbil yumna walallahu kana yaqulu hadha taratan wa hadha taratan. Boleh jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan terkadang ini terkadang itu. Wa hadha adhar, dan ini yang lebih nampak. Wa yuhtamalu ay yakuna min ikhtilafi ruwati wa lam yuzkar anhu alaihi salat wa salam hadha tawarruk illa fi at-tashahhud alladhi yalihi salam. Dan boleh jadi ay yakuna min ikhtilafi ruwah, ini perselisihan atau perbedaan di antara para rawi, dan tidak disebutkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam hadat tawarruk, model tawarruk seperti ini, kecuali di tasyahud yang terakhir. Qala Imam Ahmad wa man wafaqahu hadha makhsusun bis salati allati fiha tasyahudani. Dikatakan oleh Imam Ahmad dan orang-orang yang mencocokinya, hadha makhsusun bis salati, ini khusus untuk salat, allati fiha tasyahudani, yang ada padanya dua tasyahud. Wa hadha tawarruk fiha ju'ila farqan bainal julusi fit tashahhudil awwal alladhi yusannu takhfifuhu. Duduk tawarruk ini, tabarakallahu bikum, fiha ju'ila farqan, dijadikan untuk membedakan mana tashahhud pertama dan mana tashahhud kedua. Baik, karena tashahhud pertama itu disunnahkan untuk diringankan, fa yakunul jalisu fihi mutahayyi'an lil qiyam. Oleh karena itu, tasyahud yang pertama tetap diringankan karena orang yang melakukannya bersiap untuk bangkit kembali melakukan rakaat berikutnya. Wa bainal julusi fit tasyahhud tsani alladhi yakunul jalisu fihi mutma'innan, beda dengan duduk yang terakhir, duduk tawarruk. Tetap karena orang yang duduk posisi seperti ini, duduk posisi tenang, yang setelahnya dia akan memberi salam dan tidak siap untuk bangkit. Wa idan fatakunu hay'atul julusi fariqatan baina tashahhudaini mudzakkiratan lil musalli halahu fihima. Juga dengan dua posisi tasyahud yang berbeda antara tasyahud pertama dan tasyahud kedua, ini mengingatkan orang-orang yang sholat bahwa dia berada di rakaat berapa. Dari barakallahu fikum. Di rakaat kedua kah atau rakaat yang keempat atau yang ketiga. Wa idan fa inna Abu Humaid innama dzakara hadhihi sifata anhu sallallahu alaihi wasallam fil jalsati allati fiha tasyahud tsani. Dan juga Abu Humaid menyebutkan bahwa sifat dan tata cara duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, ini ada pada tasyahud yang kedua. Fa innahu dzakara sifata julusi fi tasyahud al-awwal. Karena Abu Humaid menyebutkan tata cara tasyahud pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kana yajlisu mubtarisha. Bahwa tasyahud pertama beliau alaihi salatu wasalam duduk iftirash, yakni duduk di atas telapak kaki kirinya. Tsumma qala wa idza jalasa fi rakaatil akhirah, dan kalau beliau kemudian dikatakan, kemudian beliau alaihi salatu wasalam kalau beliau duduk di rakaat yang terakhir, wa fi lafdin fa idza jalasa fi rakaatir rabi'ah, di lafaz yang lain kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasalam duduk di rakaat yang keempat. Yang jelas ini bentuk tata cara tasyahud, duduk tasyahud, barakallahu fikum. Wa ma qawluhu fi ba'di al-fadhi hatta idza kana al-jalsatu allati fiha taslimu akhraja rijlahu al-yusra wa jalasa ala shikhi mutawarrikan. Adapun di riwayat yang lain, lafaz yang lain, hatta idza kana kanatil jalsatu allati fiha taslim, bahwa ketika beliau alaihi salatu wasalam duduk di tasyahud yang setelahnya ada salam, akhraja rijlahu al-yusra, beliau mengeluarkan telapak kaki kirinya, taib, wajalasa ala syikhi mutawarrikan, dan beliau taib duduk dengan sisinya tawarruk. Fahada qad yahtaju bihi man yara at-tawarruka yushra'u fi kulli tasyahudin yalihi salam faya tawarraku fit thaniyah. Ini jadikan dalil oleh orang-orang yang menganggap bahwa tawarruk yushra, duduk tawarruk, paham insyaallah kalau kita mengatakan tawarruk dengan iftirash. Sekali lagi kita ulangi, iftirash adalah menduduki kaki kiri. Paham? Kalau tawarruk, duduk langsung di tanah, namanya tawarruk. Warik, warik itu pantat, barakallahu fikum. Pantat langsung duduk ke tanah. Baik. Hadis ini, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Adapun lafaz hatta idza kanatil jalsatu allati fiha taslim, sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tasyahud yang setelahnya beliau memberi salam, akhraja rijlahu al-yusra, beliau mengeluarkan kaki kirinya taib ke arah kanan, wa jalasa ala syikhi mutawarrikan, dan beliau langsung duduk ke tanah tawarruk. Fahada, maka hadis ini, qad yahtaju bihi man yara tawarruka yushra'u fi kulli tasyahudin layyalihi assalam fa yatawarraku bi tsaniyah. Dipakai oleh orang-orang yang berpendapat bahwa tawarruk, duduk tawarruk itu disyariatkan di setiap tasyahud yang setelahnya orang memberi salam. Baik. Fa yatawarraku bi tsaniyah. Wa huwa qaulu Syafi'i, dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa laysa bi sharihin bid dilalah bal siyaqul haditsi yadullu ala anna dzalika inna ma kana fi tasyahud alladhi yalihi salam min ar-ruba'iyyati wa tsulatsiyah. Walaysa bi sharih, dan ini juga tidak termasuk yang sharih fi ad-dilalati, dalam masalah pendalilan, bal siyaqul hadits, bahkan siyak hadisnya menunjukkan bahwa anna dzalika, bahwa di situ sesungguhnya inna ma kana fi tasyahud alladhi yalihi salam abnina rubaiyah, adalah tasyahud yang beliau lakukan, barakallahu bikum, setelahnya, yang beliau lakukan setelahnya salam pada solat yang dilakukan di yang 4 rakaat atau 3 rakaat. Fa innahu dzakara sifata julusi fi tasyahud al-awwal wa qiyamihi minhu, karena sebelumnya sudah disebutkan tentang tata cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tasyahud pertama dan berdirinya beliau dari tasyahud itu. Tsumaqala hatta idza kanat as-sajdatu allati fiha taslimu jalasa mutawarrikan. Kemudian dikatakan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kanat as-sajdatu hatta idza kanat as-sajdatu allati fiha taslim, kalau itu adalah rakaat atau sujud yang setelahnya taslim, jalasa mutawarrika, beliau duduk tawarruk. Fahada siyaqu zahirun bi ikhtisasi hadzal julusi bit tasyahudits tsani. Baik, barakallahu fikum. Yani duduk tasyahud itu, barakallahu fikum, tasyahud tawarruk. Baik, itu di rakaat yang terakhir. Atau di rakaat yang kedua, di tasyahud yang kedua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza jalasa bi tashahudi wada'a yadahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau duduk tasyahud, beliau meletakkan tangannya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Wa dhamma asabi'ahu tsalatsah. Beliau menggenggam tiga jari jemarinya digenggam. Baik. Wa dhamma asabi'ahu tsalatsah wa nasaba as-sabbabah, dan beliau menegakkan as-sabbabah. Barakallahu fikum. Kemarin kita katakan cara yang pertama begini modelnya, dan sekarang cara yang kedua begini modelnya. Digenggam. Baik. Misalnya lutut kita, maka kita begini, tasyahudnya begini. Baik, atau begini. Baik. Sebagian orang enggak, cuma begini dia, dia pegang begini. Baik. Maka tentunya khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma sekedar memberi isyarah, tapi hendaknya kita meniru, mencontohi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Baik. Wa fi lafdin, dan di lafad yang lain, wa qabada asabi'ahu thalatha wa da'a yadahu al-yusra ala fakhidhi al-yusra. Dan beliau menggenggam tiga jari jemarinya, barakallahu fikum, tiga jari jemarinya. Baik, wa wada'a yadahu al-yusra ala fakhidhi al-yusra, dan beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Rawahu Muslim an Ibnu Umar. Baik. Wa qala Wa'il Ibnu Hujr ja'ala haddam mirfaqihi al-ayman ala fakhidhi al-yumna thumma qabada thintaini min asabihi wa halaka halqatan thumma rafa'a usbu'ahu faraituhu yuharrikuhuma yad'u biha wa huwa fis sunan. Dikatakan oleh Wa'il bin Hujur, ja'ala hadda mirfaqihi al-ayman, baik, al-ayman ala fakhidhi al-yumna, beliau meletakkan sikunya, tikunya yang kanan di atas pahanya yang kanan. Tsumma qawada sintaini min asabihi, kemudian beliau menggenggam dua dari jemari beliau. Wa halaka halqatan, dan beliau membuat lingkaran antara jari tengah dengan induk jari atau ibu jari. Tsumma rafa'a asbu'ahu, kemudian beliau mengangkat telunjuknya. Faraituhu yuharrikuha yad'u biha, maka aku melihat beliau menggerakkannya berdoa dengannya. Wa huwa fis sunan, dan dalam sunan. Barakallahu fikum. Wa fi hadits Ibnu Umar fi sahih Muslim aqada 53, beliau membentuk angka atau jumlah bilangan 53 jumlah 53, angka 53. Barakallahu fiik, angka 53. Wallahu alam, mereka mungkin memiliki apa hitungan dari jari. Baik, kalau kita kan maruf 1 2 3 4 5 10 kan begitu. Baik, lebih dari 10, 11, tidak tahu kita bagaimana cara menghitungnya. Tapi mungkin mereka dulu ada, mereka cara menghitungnya 1, 2, dan seterusnya. Barakallahu fikum. yang jelas mereka, ini bentuk angka, atau jumlah, bentuk jumlah 35. Allahu a'lam bagaimana mereka menghitungnya. Baik. Wa hadhihi riwayat kulluha wahidah, riwayat-riwayat ini semuanya satu. Fa inna man qala qabada asabi'ahu thalatha arada bihi anna al-wusta kanat madmumatan lam takun manshura kasabbabah. Wa man qala qabada thintaini min asabihi arada anna al-wusta lam takun maqbudah ma'al binsir bal al-khinsir wal binsir mutasawiyatan fil qabd duna al-wusta. Fasarra dhalika man qala wa aqala 53. Fa inna al-wusta fi hadha al-maq'adi takunu al-aqdi takunu madmumah wa la takunu maqbudah ma'al binsir. Hadhihi riwayah, riwayat ini, barakallahu fikum. Hadhihi riwayah kulluha wahidah. Fa inna man qala, barang siapa yang mengatakan bahwa qabada asabi'ahu thalatha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam tiga jari jemarinya, arada bihi annal wusta kanat mansubah. Beliau diinginkan dari ini bahwa jari telunjuk beliau annal wusta annal wusta arada bihi annal wusta kanat madmumah lam takun mansyurah. Tabarakallahu bikum. Madmumah ini tiga jari ini berarti ya, al-wusta juga masuk. Tidak dibeginikan tapi digam. Wa man qala qabada thintaini min asabihi, barang siapa yang mengatakan bahwa beliau menggenggam dua jemarinya, baik, arada an al-wusta lam takun maqbudah ma'al binsir. Baik, mereka menginginkan bahwa jari tengah ini tidak digenggam bersama dengan dua ini, jari manis dengan anak jari. Balil khinsir wal binsir mustawiyatani fil qabdi. Taib, anak jari atau jari manis dengan jari manis digenggam, dunal usta dan yang tengah tidak. Barakallahu fikum. Terus bagaimana? Ini digabungkan antara barakallahu fikum jari tengah dengan ibu jari. Wa qasarra bidzalika man qala, dan telah dijelaskan oleh orang yang mengatakan wa aqada 53, beliau membentuk jari angka jari 35. Fa innal wusta fi hadhihi al-aqdi takunu madmumatan wa la takunu maqbudah ma'al binsir. Baik. Maka al-wusta ta jari tengah ini dalam hitungan ini takunu madmumatun. Baik, madmumatan wa la takunu maqbudah. Baik. Dibeginikan dan tidak diginikan. Barakallahu fikum. Ma'al binsir. Wa qad istashkala katsirun min al-fudala'i hadha aqdu 53 la yulaimu wahidatan min as-sifataini al-madhkuratain. Fa innal khinsara la budda an tarkaba al-binsara fi hadha al-aqdi. Sebagian ulama al-fudala menganggap muskil permasalahan ini karena aqdu 53, posisi atau bentuk jari dengan angka 35 la yulaimu wahidatan minha min sifatain madhkuratain, tidak ada yang cocok dengan dua sifat ini, apakah sifat yang seperti ini atau sifat yang seperti ini. fa innal khinsira la budda an tarkabal bin sara fi hadzal aqdi. Baik, karena al-khinsir, taib, ini jari manis harus bergandengan dengan anak jari di hadal akad dengan untuk membentuk hitungan 35. Wa qala ajaba annaha an hadza ba'd al-fudala. Baik, enggak tahu bagaimana bentuknya, barakallahu fikum. Dan telah dijawab oleh sebagian para ulama bi anna thalathata laha sifatan fi hadzal aqd, bahwa tiga ini memiliki sifat yang berbeda dalam hitungan atau bentuk 35. Baik, qadimatun wa hiya allati dzukirat fi hadis Ibnu Umar. Yang telah disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, takunu fiha al-asabi'u thalathu taib madmumatan ma'a tahliqil ibhami ma'al wusta. Taib, takunu fiha al-asabi'u thalath madmumah. Taib, tiga jari ini digenggam semuanya ma'a tahliqi al-ibhami ma'al wusta. Taib, digenggam, tapi ini yang di tengah dibuat lingkaran antara jari tengah dengan apa? Ibu jari. Wa hadithu wa hiya al-ma'rufa al-yawm baina ahli al-hisab wallahu a'lam. Baik, dan inilah yang ma'ruf di kalangan ahli hitung di zaman sekarang wallahu a'lam. Begini model yang dikatakan model 35. Wa kana yabsutu dira'ahu ala fakhidhi wa la yujafihi. Wa kana yabsutu dira'ahu ala fakhidhi. Wa kana yabsutu dira'ahu ala fakhidhi. Kalau beliau duduk tasyahud, beliau membentangkan apa dirak lengannya ini di atas pahanya dan tidak mengangkatnya. Dia lengket antara ini dengan paha. Fayakunu haddu mirfaqihi inda akhiri fakhidhi. Akhirnya haddu, ini namanya had. Bagian tajam sikunya ini namanya siku. Bagian tajam lengannya ini, sikunya barakallahu fikum, di ujung pahanya. Di ujung sikunya, di ujung pahanya. Fayakunu haddu mirfaqihi inda akhiri fakhidhi wa ammal yusra. Pamamdudatul asabi alal fakhidil yusra, adapun tangan yang kiri dibentangkan di atas paha kiri. Barakallahu fikum. Mamdudatul asabi alal fakhidi, dengan jari jemari yang dibentangkan. Barakallahu fikum. Wa kana yastaqbilu bi asabihil qiblah, dan beliau dengan jari jemarinya ini kiri menghadap ke kiblat. Fi raf'i yadayhi fi raf'ihi wa kana yastaqbilu bi asabil qiblah fi raf'i yadayhi fi ruku'ihi wa fi sujudihi wa tashahhudi wa fi tashahhudihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan jari jemari beliau taib fi raf'i yadihi, taib, ketika beliau mengangkat kedua tangannya taib fi raf'ihi min ruku'ihi, ketika beliau bangkit dari ruku', wafi sujudihi, dan ketika beliau sujud, wafi tasyahudi, dan ketika beliau tasyahud menghadap ke kiblat, wa istaqbilu aydan bi asabihi rijlaihi li kiblat tapi sujudihi, dan beliau mengarahkan jari jemari kakinya juga ke kiblat ketika beliau sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyyat, dan beliau mengucapkan tasyahud di setiap dua rakaat. Wa ammal mawadi'u allati kana yad'u fiha fis salati fa sab'atu mawatin. Adapun tempat-tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di tempat itu, di dalam salatnya ada 7 tempat yang beliau berdoa barakallahu bikum padanya. Ahaduha, yang pertama, pada takbiratul ihram fi mahallil istiftah. Setelah takbiratul ihram, doa istiftah, doa istiftah adalah doa. Yang kedua, tsaniyah, atsani qabla ar-ruku'i wa ba'da al-faragi min al-qira'ati fi at-tawaf al-witri wal qunut al-'aridi fi as-subhi qabla ar-ruku'i in sahha dhalika fa inna bihi nadaran qabla ar-ruku' ba'da al-farag min al-qira'ati fi al-witri wal qunut al-'arid qabla ar-ruku'i wa ba'da al-faragi min al-qira'ah, sebelum ruku' dan setelah membaca bacaan di salat witir. Wal kunutul arid, dan kunut yang mungkin beliau lakukan karena ada sesuatu di waktu subuh sebelum ruku, baik sebelum apa, qabla ruku sebelum ruku, in sahha dhalika, kalau memang sahih riwayat ini, karena perlu ditengok ulang kata beliau. Asalis, yang ketiga, ba'dal i'tidali minar ruku, ketika i'tidal dari ruku. Kama thabata dhalika fi sahihi Muslim, sebagaimana yang telah tetap dalam sahih Muslim, min hadithi Abdullah bin Abi Aufa, dari hadis Abdullah bin Abi Aufa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du Allahumma tahirni bit thalji wal baradi wal ma'il baridi Allahumma tahirni min ad-dunubi wal khataaya kama min al-qathabul abyad min ad-danas. Jadi kalau ada imam sedikit panjang i'tidalnya setelah ruku, setelah ruku, maka biasanya ini yang dibaca. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah, Rabb kami, lakal hamdu, untuk engkau segala puji. Mil as-samawati wa mil ard, sepenuh langit dan sepenuh bumi, pujian. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa saja yang engkau inginkan setelah itu. Allahumma tahirni bis salji wal baradi, ya Allah, sucikanlah aku dari es, dengan es, salj, wal barat, taib, wal barat embun, wal ma'il barid, dan air yang dingin. Allahumma tahirni minad dunubi wal khataya. Ada orang yang bertanya, barakallahu fikum, kenapa justru yang dipakai untuk berdoa dalam mensucikan dosa ini adalah albar, es, embun, dan air dingin. Padahal barakallahu fikum, yang paling bagus untuk dipakai mencuci dan membersihkan adalah air hangat atau air panas, kan demikian. Baik. Para ulama mengatakan bahwa tapi yang ingin dibersihkan di sini adalah dosa. Barakallahu fikum, bukan pakaian. Dan dosa itu adalah panas. Dosa itu panas, barakallahu fikum. Dan tempat untuk pelakunya di tempat yang panas, maka perlu dibersihkan dengan sesuatu yang dingin. Allahumma tahirni minad dunubi wal khataya. Ya Allah, sucikan aku dari dosa-dosa dan kesalahan. Baik, kama yunakka thawbul abyadu minal wasakh, sebagaimana disucikannya, dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Kenapa yang dijadikan contoh adalah pakaian putih? Karena pakaian putih adalah pakaian yang paling gampang kelihatan dan ketahuan kalau dia lagi kotor. Beda dengan warna-warna pakaian yang lain, boleh jadi sama kotornya, tapi lebih nampak pada pakaian putih. Barakallahu fikum. Lebih nampak. Sehingga kalau memang dia putih, betul-betul dia bersih. Barakallahu fikum. Beda dengan kain yang lain, dengan warna yang lain, boleh jadi dia kelihatan memang dengan warnanya, padahal sebenarnya sudah kotor. Paham? Artinya keyakinan kita tentang bersihnya nampak. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan terkadang pakaian itu belum dicuci, barakallahu fikum, sudah dipakai, kemudian dimasukkan, oh sudah cuci ini, padahal sudah dipakai belum dicuci, barakallahu fikum, belum kotor betul memang. Baik. Tapi dia masih menganggap bahwa ini sudah dicuci stok, pakai stok, karena dia tidak yakin. Barakallahu fikum. Tapi beda dengan pakaian putih, boleh jadi dia belum pakai, mungkin karena jatuh di tempat tertentu atau keseret, kemudian kotor dengan abu, dilihat ih kotor ulang, akhirnya dicuci ulang padahal belum dipakai. Maka ini barakallahu fikum kenapa dijadikan contoh pakaian putih sebagai sesuatu yang dibersihkan. Rabi yang keempat, fi ruku'ihi kana yaqulu, ini juga tempat yang keempat untuk beliau alaihi salatu wassalam berdoa ketika ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Walaupun riwayat yang lain ada mengajarkan kepada kita subhana rabbiyal azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Tapi boleh juga kita pakai ini doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Al-khamis yang kelima, fi sujudi wa kana fihi ghalibu du'aihi. Dalam sujud, dan ini kebanyakan doa beliau ketika beliau sujud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakun al-'abdu inda rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru bihi du'a fa kamilun an yustajab lakum. Posisi yang paling dekat atau sedekat-dekat posisi seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Sujud dalam salat, bukan sujud di luar salat kemudian khusus untuk berdoa. La. Barakallahu fikum. Tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sengaja-sengaja sujud untuk berdoa. Paham? Sujud untuk berdoa di luar salat ya, paham? Baik. Maksudnya di sini sujud di dalam salat. Baik. Karena lebih pantas, kenapa kita harus berdoa di waktu sujud? Karena posisi yang terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling pantas untuk diijabah doa-doa kita. Yang keenam, baina sajdatain, di antara dua sujud. Asab yang ketujuh, ba'da tasyahudi wa qabla salam, setelah tasyahud dan sebelum salam. Wa bihadza amara fi hadis Abi Hurairah. Baik. Dan inilah yang diperintah oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah, wa hadits Fudala ibn Ubaid, wa amara aidan bidu'a fi sujud. Barakallahu fikum. Ini setelah tasyahud. Kenapa? Kenapa setelah tasyahud kita diperintah untuk banyak berdoa juga sebelum salam? Karena tasyahud itu merupakan apa? Pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan silakan kita berdoa karena ini merupakan adab seorang hamba dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hendaknya didahului dengan apa? Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dengan doa yang dia inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Wa ma du'a ba'da salami minas salati mustaqbil qiblati aw il ma'mumin falam yakun dhalika min hadihi aslan wala ruya anhu bi isnadin sahihin wala hasan. Adapun berdoa setelah salam. Baik. Minas salah dari salat mustaqbil qiblah menghadap kiblat atau menghadap ke makmum. Menghadap kiblat atau menghadap ke makmum. Falam yakun dhalika min hadihi. Ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang. Sehingga ketika kita tidak melakukannya, kita diingkari dengan pengingkaran yang sangat keras sambil mengatakan kalian telah merubah tuntunan. Baik. Maka kita tanya, tuntunan siapa? Mana dalilnya? Baik. Adakah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdoa baik setelah selesai setiap melakukan salat wajib dan memimpin sahabatnya berdoa seperti yang dilakukan orang-orang sekarang? Lam yakun dhalika min hadis sallallahu alaihi wasallam. Aslan sama sekali ini bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ruya anhu bi isnadin sahih wala hasan. Bahkan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdoa setelah salam dari melakukan salat wajib. Tidak hadis sahih dan juga tidak hadis hasan. Wa ma takhsisu dhalika bi salatil fajri wal asr. Adapun pengkhususan doa setelah salat asar dan salat fajar, falam yaf'al dhalika huwa wala ahadun min khulafaihi. Baik. Beliau tidak melakukannya dan para khulafanya juga tidak melakukannya. Wala arsyada ilaihi ummatahu, dan beliau juga tidak mengajarkan dan tidak menuntun umatnya untuk berdoa setelah selesai salat 5 waktu. Wa huwa wa innama huwa istihsanun ra'ahu man ra'ahu iwadan minas sunnati ba'dahuma. Baik. Ini cuma dianggap perbuatan baik oleh orang-orang yang menganggapnya kebaikan sebagai ganti atas sholat sunnah yang ada setelahnya. Karena sholat apa? Sholat asar kan tidak ada sholat sunnah setelahnya, kan demikian. Demikian juga sholat fajar, tidak ada sholat sunnah setelahnya. Maka mereka berinisiatif untuk berdoa bersama setelah melakukan dua sholat ini. Padahal tidak subuh, tidak asar, tidak zuhur, tidak maghrib, tidak isya. Semuanya tidak ada tuntunannya melakukan doa bersama. Barakallahu fikum. Baik. Kalau Anda barakallahu fikum, ya misalnya di baik dikatakan oleh orang, ini kalau kelar sholat jangan cepat bangkak wa. Baik. Khairan insyaallah. Baik. Kalau mereka menginginkan untuk kita melakukan itu, maka silakan duduk. Silakan duduk, bahkan boleh jadi lebih lama dari mereka. Dengan amalan yang ma'ruf. Barakallahu fikum, bertasbih, bertahmid. Barakallahu fikum. Subhanallah, alhamdulillah, bertakbir. 33 kali dengan takbir, tahmid, dengan apa? Takbir. Tasbih, tahmid, takbir. Ini dengan barakallahu fikum dengan sempurna. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala bahwa berzikir setelah salat itu ya zikir sempurna. Bukan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik, enggak jelas, dan ini bukan dikatakan tasbih oleh beliau. Karena tidak sempurna, tidak jelas apa yang dia ucapkan. Baik. Baik. Maka hendaknya dikatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tentunya barakallahu fikum disertai dengan mentadaburi zikir yang kita ucapkan. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang sangat banyak. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. dari tuduhan-tuduhan orang-orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan-kekurangan. Dari Allah Subhanahu wa taala bakhil. Allah Subhanahu wa taala kikir. Allah Subhanahu wa taala kikir. Dari tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi, barakallahu fikum, orang-orang musyrikin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Wallahul musta'an. Kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan-kekurangan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari aib-aib dan cacat. Barakallahu fikum. Allah maha sempurna. Itulah ucapan kita. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Suci dari kekurangan-kekurangan, dan suci dari aib-aib dan cacat-cacat. Dan Allah maha sempurna. Allahu Akbar. Taib. Kita memaknainya dengan makna Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tidak ada yang bisa keluar dari ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Allahu Akbar. Taib. Tidak ada yang boleh kita tunduk padanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh kita taati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Insyaallah kalau kita zikir dengan zikir yang seperti ini, boleh jadi mereka selesai berdoa masih kita tetap dengan zikir kita. Paham barakallahu fikum. Taib. Maka ada pun sebagian orang menghususkan doa setelah salat fajar dan salat asar karena mereka menganggap menganggap baik berdoa sebagai ganti dari salat sunat yang tidak ada setelah dua salat ini. Wallahu alam. Wa ammatul ad'iyah al-muta'alliqati bis-salati innama fa'alha fiha wa amara biha fiha. Dan kebanyakan doa-doa yang berhubungan dengan salat innama fa'alaha fiha, Rasulullah SAW melakukan di dalam salat, wa amara fiha dan memerintahkannya di dalam salat. Wa hadha huwa la'iku bihalil musalli, dan inilah yang lebih pantas untuk keadaan orang yang melakukan salat. Fa innahu muqbilun ala rabbih yunajihi ma dama fis salah, karena dia dalam posisi menghadap Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Yunaji, bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala selama dia dalam posisi salat. Fa idza sallama minha in qata'at tilkal munajah. Kalau dia sudah salam, berarti sudah selesai perbincangan, sudah selesai dialog, sudah selesai munajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa zala dzalikal mauqif baina yadayhi wal qurbi minhu. Dan sudah selesai pula mauqif, kedudukan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yutraku su'aluhu fi hali munajatihi wal qurbi minhu wal iqbalu alaihi thumma yas'aluhu idza insarafa anhu. Bagaimana bisa seseorang tidak berdoa pada saat dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak minta, nanti setelah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala kemudian dia meminta? Agak. Baik. Sebagai contoh, walillahil matsalul a'la, kalau Anda memohon meminta kepada seseorang, tidakkah Anda mendekat kepadanya? Baik. Sambil meminta belas kasihan, barakallahu fikum, sambil mohon-mohon. Baik. Oh, Bapak tolong saya, Pak Haji tolong saya. Saya butuh bantuan ini, bantuan ini. Kan demikian. Baik. Jangan sojau kong, Pak Haji. Baik, minta ini Pak Haji. Tidak ada adab, barakallahu fikum. Mestinya Anda dekat. Baik. Anda dekat, barakallahu fikum, kemudian minta secara baik-baik. Baik. Walillahil matsalul a'la tentunya. Kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana bisa Anda ketika Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Anda tidak meminta, nanti setelah Anda jauh baru Anda meminta? Baik. Wala riba anna aksa hadzal hal huwal aula bil musalli. Tidak diragukan lagi bahwa kebalikan dari keadaan ini itu lebih utama. Yakni ketika Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda dalam posisi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah Anda meminta. Disitulah Anda memohon. Bukan nanti Anda setelah selesai bermunajat baru Anda mau meminta. illa annaha huna nuktatun latifah, kecuali di sini ada nuktah, nuktatun latifah. Nuktah itu adalah satu faedah yang tersembunyi yang tidak bisa didapatkan kecuali dengan meneliti dan mencermatinya secermat mungkin, baru kita bisa dapatkan faedah itu, namanya nuktah. Barakallahu fikum. Nuktatun latifah wa huwa yaitu anna al-musalli idha faraga min salatihi wa dhakara Allah wa hallalahu wa sabbahahu wa hamidahu wa kabbarahu bil adhkari al-mashru'ah uqayba salati istahabba lahu an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika wa yad'u bil ma sha'a wa yakunu du'a'uhu uqayba hadhihi al-ibadati al-thaniyah la li kaunihi dubura salah. Di sini nukta bahwa seorang yang telah melakukan salat idza faraga min salatihi, kalau dia selesai melakukan salatnya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahlil, bertasbih, taib, bila zikir masyru' dengan zikir-zikir yang masyru', uqayba salati, begitu selesai dia melakukan salat, istahabba lahu ayu salli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan dia untuk berselawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yad'u bima syaa, kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa yakunu du'ahu au kaiba hadhihi al-ibadati tsaniyah, dan jadilah doanya ini setelah dia melakukan ibadah zikir ini, bukan la likaunihi duburas salah, bukan karena dia berdoa setelah selesai salat, tapi dia berdoa setelah selesai zikir, karena zikir inilah dia berdoa, bukan karena setelah dia melakukan salat. Paham? Baik. Kama fi hadits Fudhal bin Ubaid, sebagaimana dalam hadits Fudhal bin Ubaid, idza shalla ahadukum falyabda bihamdillah wa sana'a alayhi thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Qala Tirmidzi, haditsun sahih. Baik. Ini bisa dilakukan selesai kita melakukan salat dan di tempat-tempat yang lain. Artinya sudah tidak ada hubungannya dengan salat. Anda berdoa bukan karena selesai Anda melakukan salat, tapi karena Anda selesai melakukan zikir. Barakallahu fikum. Qala Tirmidzi, haditsun sahih. Tapi ya, jadi barakallahu fikum. Tapi di sini, baik, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya senantiasa? Ini yang jadi permasalahan. Kalau sesekali mungkin dengan alasan ini silakan. Barakallahu fikum. Tapi kalau terus-menerus, ini akan menjadi sesuatu yang sama seperti yang dilakukan oleh orang sekarang. Seakan-akan itu adalah bagian dari sholat, sehingga mereka menegur siapapun yang berdiri setelah melakukan sholat dan dikir, tidak mau doa bersama. Barakallahu fikum. Baik. Kalau seandainya dia berdoa silakan, karena memang dia sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat-sangat butuh dengan apa? Dengan apa yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara di dalam salatnya tadi, karena dia makmum dia tidak sempat, karena imam dengan apa namanya, dengan doanya yang singkat, ya karena dia sebagai seorang imam. Maka barakallahu fikum, kalau memang kita sangat butuh saat-saat itu, maka silakan berdoa. Baik. Bukan karena usainya kita melakukan salat, tapi karena apa? Karena usainya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi yang jelas barakallahu fikum, tetap tidak ada contohnya terus-menerus berdoa usai melakukan salat wajib. Barakallahu fikum. Dipandu oleh seorang imam dan diamimkan oleh makmum. Allahumma Allahumma Allahumma amin amin amin amin. Tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilakukan oleh beliau dan juga tidak beliau ajarkan dan tidak beliau perintahkan. Demikian juga para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.